Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Akan paham ya dengan materi ya. Penadaan diriku pusing tujuh keliling. Mendingan diriku tak pada kulit ya. Akan paham ya dengan materi ya. Penadaan diriku pusing tujuh keliling. Mendingan diriku tak pada kulit ya. Aku sudah muak. Kuliah online, aku tidak paham. Di rumahku fucked up, I just wanna speak up. Kuliah online, aku pasar. Ku telah join, tapi dosen tak mengizinkan. Di rumahku fucked up, I just wanna speak up. Pusing tujuh keliling. Mendingan diriku tak pada kulitnya. Akan paham ya dengan materi ya. Penadaan diriku pusing tujuh keliling. Mendingan diriku tak pada kulitnya. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Corona ku muak. Tolong pergilah. Akan paham ya dengan materi ya. Penadaan diriku pusing tujuh keliling. Mendingan diriku tak pada kulit ya. Akan paham ya dengan materi ya. Penadaan diriku pusing tujuh keliling.